بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح سنة للبربهاري. Kita ingin melanjutkan syarah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah. Namun masih ada pertanyaan susulan terkait masalah zakat ini yang ditanyakan oleh sebagian ikhwah tentang apa yang disebut dengan zakat profesi. Bagaimana ini? Zakat dari al-malul mustafad atau sebuah profesi yang ditekuni oleh seseorang yang menghasilkan sejumlah nilai uang, apakah ini ada zakatnya? Karena yang bertanya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan dan gajinya dipotong setiap bulan dengan alasan adalah zakat profesi. Ini sebagai bentuk dari zakat profesi. Apakah benar ada zakat profesi dalam syariat Islam ataukah bagaimana pembahasannya? Tayyib, untuk melengkapi pembahasan yang telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan seputar masalah zakat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, baik zakat emas, perak, demikian pula zakat al-awraqun naqdiyah, mata uang, atau zakat al-hudub, tanaman berupa biji-bijian dan buah-buahan, atau zakat binatang ternak. Maka pembahasan ini juga melengkapi pembahasan zakat profesi. Profesi ini sangat banyak sekali jenisnya. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara rutin dan menghasilkan sejumlah nilai uang. Profesinya sebagai apa? Karyawan. Di suatu perusahaan, karyawan swasta, profesinya ya sebagai tenaga kerja karyawan. Atau pegawai negeri sipil, PNS, dengan berbagai tingkatan-tingkatannya ini. Ya dia profesinya sebagai PNS. Atau profesinya sebagai, apalagi, buruh harian lepas, BHL, kerja serabutan. Profesinya seperti sebagai ini. Ini yang disebut dengan profesi. Tukang, kernet, kemudian ikhwah yang kerja borongan. Ini semua disebut dengan profesi dan menghasilkan uang. Nah, uang yang dihasilkan ini setiap kali dia gajian, apakah ada zakatnya ataukah tidak? Karena ada beberapa orang yang langsung dipotong gaji setiap bulannya 2,5% ketika kembali kami tanyakan berapa potongannya yang dikatakan zakat profesi tadi 2,5% setiap bulan. Tayyib. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'a, zakat profesi ini kalau disebutkan secara mutlak zakat profesi ada zakatnya. Maka gak bisa disebutkan secara mutlak karena dia harus dirinci. Pertama, hasil dari yang kita usahakan berupa uang itu memang ada zakatnya. Zakat al-mal, al-awraqun naqdiyah kalau di masa kita sekarang, mata uang itu ada zakatnya apabila terpenuhi syarat dan ketentuannya. Dia sudah kita miliki selama 1 tahun. Uang itu kita miliki selama 1 tahun. Dari mana saja uang yang kita kumpulkan? Mau dari gaji kita sebagai PNS, gaji kita sebagai tukang, gaji kita sebagai kernet, gaji kita sebagai apa saja. Ketika gaji tadi kita keluarkan sebahagian untuk kebutuhan keseharian rumah tangga kita dan masih ada sisanya. Misal PNS, gajinya 1 bulan berapa? 4 juta. Kan profesinya ini sebagai PNS, gajinya 1 bulan 4 juta. Kebutuhan dia dalam 1 bulan hanya 3 juta. Sisa 1 juta kemana ini? Dia tabung, dia simpan. Kalau ini tabungan dia dari profesi yang dia lakoni, yang dia jalani ini. Kemudian sampai pada nisab, batas minimum, bisa senilai dengan 595 gram perak murni atau 85 gram emas murni. Sebagaimana yang kita dengarkan pada pembahasan yang lalu, mana salah satu dari dua benda ini yang bisa kita beli dengan uang yang kita kumpulkan, maka itu telah jatuh pada HA, pada nisab. Mana yang lebih dahulu? Kalau sekarang perak lebih murah. Kemarin yang kita sebutkan sekitar 15 juta. Hasil dari tabungan kita satu bulan, sejuta tadi, seorang PNS sebulan, sejuta dia menabung. Bulan pertama, kedua, ketiga, setahun, sudah berapa juta berarti? 12 juta. Tahun ini masih belum, tahun depan. Begitu masuk bulan 1, Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tet 15 juta. Maka dia tulis, tabungan saya dari profesi PNS setelah bulan ini, Rabiul Akhir 1444 Hijriah, telah mencapai nisab dirham 595 gram perak. Tulis. Rabiul Akhir tahun depan, dia lihat, buka tabungannya, dihitung. Oh, ternyata sudah mencapai 24 juta. Ada zakat. Dari mana ini? Dari profesi yang dia jalani. Apa itu? Pegawai negeri sipil. Kalau syarat yang seperti ini terpenuhi, telah mencukupi nisab dan telah sampai pada hitungan haul, maka benar ada kewajiban zakat padanya. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil dari Alkitab was-sunnah. Dan terjadi ijma' kesepakatan para ulama tentang adanya zakat al-awraqun naqdiyah. Mata uang, walaupun mata uang kita dalam bentuk kertas ya. Enggak seperti di masa Rasul, mata uang itu dari emas, dari perak. Kalau di masa kita, kertas. Misal nanti di suatu zaman yang akan datang, mata uang itu terbuat dari sebuah daun. Daun ini, daun pepohonan, bukan dari kertas. Tetap berlaku zakat padanya. Atau dari kulit kayu misal. Mata uangnya itu nilai tukarnya terbuat dari kulit kayu. Bukan dari kertas, bukan dari daun, tetapi dari jenis-jenis kulit kayu. Maka tetap ada nilai zakatnya di sana. Karena yang dinilai bukan bendanya ini kalau mata uang, tetapi nominalnya setara dia bisa membeli 595 gram perak atau 85 gram emas. Itu ada zakatnya. Thayyib. Kalau dirinci yang seperti ini, zakat profesi dengan rincian yang seperti ini, itu iya benar ada zakatnya. Namun kalau yang seperti ditanyakan tadi, dipotong gajinya setiap bulan 2,5%, maka kita katakan zakat profesi yang seperti ini batil. Bertentangan dengan Alkitab was sunnah. Karena yang dijadikan sebagai landasan adalah dikiaskan oleh mereka-mereka yang menyatakan adanya zakat profesi, dikiaskan dengan pertanian. Waktu haqqahu yauma hasadi, keluarkan zakatnya ketika di hari memanennya. Zakat profesi kan dapat gajian berapa? Kapan? Tiap bulan ya. Sebulan sekali gajian. Positif ini satu bulan sekali. Karyawan-karyawan di satu perusahaan, aparat-aparat negara, pegawai negeri sipil, gajiannya kan tiap bulan. Berarti setiap kali dia gajian, langsung keluarkan zakatnya. 2,5% langsung dipotong. Kita katakan kias yang mereka lakukan, uang, gaji, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-ata, zakatul ata atau zakatul ratib syahri, zakat profesi. Kemudian yang nilainya uang, zakat profesi yang mereka sebutkan nilainya uang, tetapi dikiaskan nisab dan haulnya dengan dikiaskan haulnya dengan pertanian. Maka ini adalah kias fasid, kias ma'al fariq. Kias yang rusak. Setiap bulan langsung dipotong, enggak ada satu pun para ulama yang berfatwa dengan fatwa seperti ini. Toh ya profesi itu sudah ada sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengutus para sahabat untuk melakukan ini dan itu. Para sahabat juga ketika mereka menjalankan sebuah tugas mendapatkan upah ataupun imbalan darinya. Enggak ada disebut keluarkan zakatmu dari upah ini. Demikian pula di masa Khulafaur Rasyidun, para Khulafaur Rasyidun mendapatkan gaji mukafaah atau ratib syahri, gajian tiap bulan. Demikian pula seterusnya sampai kita kenal di masa sekarang ini lebih meluas. Ada gaji yang mereka dapatkan dari profesi mereka. Namun tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di masa al-qurunul mufaddalah adanya zakat profesi dengan gambaran yang ada di masa sekarang ini, dipotong gajinya 2,5% setiap bulan. Dia kiaskan bulanannya itu dengan hasil panen pertanian. Namun zakat yang harus dikeluarkan mereka kiaskan dengan emas dan perak 2,5%. Sementara kalau zakat pertanian berapa kemarin? Berapa ya Abah Ahmad? Ingat? 10%. Kalau ada dua ini, zakat pertanian itu ada dua jenis. Pertama 10%, yang kedua 5%. 10% itu kapan? Ketika irigasi ataupun pengairannya bila kulfah, tanpa banyak biaya, seperti cukup hanya dengan air hujan, atau ada aliran irigasi gratis yang dibuat oleh pemerintah, bantuan kepada para petani gratis, enggak membayar setiap liternya, enggak air yang dimasukkan ke pertanian dia, tapi gratis cuma-cuma. Nah ini zakatnya dikeluarkan 10%. Sementara kalau dengan biaya, berbayarlah istilah kita. Dia harus beli mesin, dia harus membayar orang yang menyiram, dia harus membeli tandon air, membangun bak untuk penampungan air supaya lancar pengairan di pertanian dia. Nah ini zakatnya 5%. Zakat profesi yang mereka sebutkan tidak dikiaskan ke sini, tetapi dikiaskannya ke zahab wal fiddah, emas dan perak. Haulnya zakat profesi oleh mereka, haulnya itu tempo waktunya dikiaskan ke zakat pertanian, tetapi yang harus dikeluarkan dikiaskan ke zakat emas dan perak. Terjadi tanakub. Maka kita katakan bahwa zakat profesi yang marak di beberapa tempat atau di beberapa perusahaan dengan cara dipotong gaji 2,5% setiap gajian, setiap bulannya, ini adalah perkara yang batil. Termasuk dari memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Lantas bagaimana kalau ternyata itu merupakan keputusan perusahaan? Tinggal para karyawan mengajukan pembahasan ini, saya tidak ridha, saya tidak setuju kalau seandainya ini dipotong gaji saya, karena menurut yang saya yakini bahwa dalam Islam tidak ada zakat profesi. Atau bagaimanalah cara dia menyampaikan ke atasannya. Thayyib, al-muhim ini dia gambaran tentang zakat profesi atau dari ar-ratib syahri atau yang disebut dengan al-mukafaah atau apalah. Yang jelas gaji setiap bulan yang diterima oleh seseorang dari hasil usaha yang dia tekuni. Kalau dikatakan seperti pendapat atau gambaran yang pertama tadi, iya, setelah terpenuhi masa setahun, uang itu ada pada dia dan telah tercukupi untuk bisa membeli 595 gram perak atau 85 gram emas, maka ada zakatnya. Tayyib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Untuk memperjelas tentang masalah zakatul mal berupa al-awraqun naqdiyah, mata uang ini, karena masih ada sebagian ikhwah yang bingung, perlu dibedakan antara zakat urudut tijarah dengan zakat al-awraqun naqdiyah. Sama-sama uang dia, tetapi yang satu dalam bentuk barang, dibeli dengan uang, dengan uang tunai yang kita miliki. Kalau uang tunai ini kita simpan dari manapun hasilnya, maka wajib dikeluarkan zakat. Sehingga ketika kemarin ngobrol dengan beberapa ikhwah, wah ternyata saya ini sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat. Kalau ternyata nominal atau nisabnya adalah 15 juta. Nominal yang dia miliki, yang dia simpan dalam tabungannya, berjalan tahun demi tahun itu selalu di atas 15 juta uang tunainya. Ada zakatnya? Iya, ada zakatnya. Dia sudah mampu membeli 595 gram perak. Karena yang dia fahami selama ini adalah 85 gram. Kalau 85 gram belum ada uangnya. Berkisar antara 45 sampai 60 juta. Terus menerus seperti itu. Dalam sepanjang tahun tabungannya. Setelah kita dengarkan kemarin, 1 gram perak itu 25 ribu. Dikali 595 gram. Ternyata bernilai hampir 15 juta. Kalau misal kita genapkan hitungan mudahnya 15 juta. Berarti sepanjang tahun dia harus mengeluarkan zakat. Iya. Kalau memang uang simpanan antum dari manapun hasilnya terus berada dalam sepanjang tahun, berada di atas 15 juta, ada zakatnya. Harus, wajib dikeluarkan. Merupakan rukun di antara arkanul Islam ini mengeluarkan zakat. Tayyib. Lantas bagaimana kalau seandainya penghasilan saya itu, misalnya ya, penghasilan saya ini bukan hanya dari satu mata usaha saja, tetapi dari beberapa usaha. Apakah digabung di setiap tahunnya ataukah dipisah-pisah? Kalau kita punya kemampuan untuk memisah-misahnya, maka dipisah. Punya kemampuan. Misal, contoh ya, agak pelik juga permasalahan ini, jadi butuh konsentrasi. Ada yang ngantuk enggak? Enggak ada ya, insya Allah. Kalau pembahasannya monoton iya. Baca kitab, mengartikan, sebagian ikhwah mengeluh. Ngantuk Ustaz. Apalagi subuh. Ada yang minta diselingi dengan pertanyaan, ada yang minta diselingi dengan faedah-faedah kharijiyah berkaitan dengan bahasa dan yang lainnya. Al-muhim sekarang kita membahas tentang permasalahan zakat ini. Misal, akhuna kita contohkan adalah Ahmad. Karena duduknya tegak gini, jadi kelihatan sendiri. Ahmad Medan, Ahmad Kabir. Dia berprofesi sebagai pedagang. Pedagang ini. Hasil yang dia dapatkan, keuntungannya ya, uang. Bukan urudut tijarahnya, bukan. Kalau urudut tijarah kita katakan khilaf para ulama. Dari mulai motornya, dari mulai inventarisnya lah, gerobaknya, dari mulai barang-barang yang dia perjualbelikan, itu khilaf. Kita tidak membahas urudut tijarah, tetapi yang kita bahas sekarang uangnya. Akhuna Ahmad ini, dia sebagai pedagang. Katakanlah dia punya sebuah toko. Barang-barang yang dia perjualbelikan dalam satu bulan menghasilkan 5 juta rupiah. Dia ambil untuk kebutuhan tokonya, untuk kebutuhan rumah tangganya, 3 juta setengah. Dia bisa menabung berapa? 1 juta setengah dalam satu bulan. Untuk apa ini nanti tabungannya? Ya, rencana untuk mengembangkan usaha, atau ditabung nanti untuk beli kebun, atau bagaimanalah. Al-muhim, satu bulan dia menyimpan 1 juta setengah. Bulan 1, Muharram ya, bukan bulan-bulan Masehi. tapi bulan-bulan hijriah. Di bulan Muharram, bulan 1 Muharram, sudah mulai dia menyimpan 1,5 juta dari hasil toko. Tayyib. Di 3 bulan berikutnya, berarti Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan keempat. Di bulan Rabiul Akhir, Ahmad buka usaha. Modal yang dia simpan tadi bisa berbagi dengan yang lainnya. Yuk kita buka usaha lain. Apa itu? Pertanian. Usaha pertanian. Modal dia yang di bulan Muharram tadi terkuras habis. Kenapa? Dikeluarkan untuk berapa bulan, berapa juta berarti? 6 juta ya. 1 bulan, 1,5 juta kali 4 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 6 juta. Kasihkan ke ikhwah. Nanam, misal dia terus bertani ini, yang kerjasama tadi, secara rutin. Katakanlah yang mudah dan cepat menghasilkan, nanam timun. 1 bulan sudah menghasilkan. Di bulan yang kelima, Jumadil Ula, sudah ada hasilnya. Maka dicatat hasilnya. Jumadil Ula bagi hasil dari pertanian dengan ikhwah A. Dalam 1 bulan itu dapat 2 juta misal. Dapat 2 juta dia. Berarti sudah 2 mata pencarian yang menghasilkan uang. Nah, ketika di bulan berikutnya 3 bulan lagi, dia sudah mengumpulkan uang dari tokonya, kemudian dari pertanian tadi, ada uang. Kemudian dia gunakan untuk usaha yang lain. Bagi hasil dengan ikhwah, bengkel. Kan kerjaan rutin, dalam setiap bulan ada hasilnya. Dicatat lagi, di bulan ke-7 ada hasil, 500 ribu 1 bulan. Sampai perputaran 1 tahun, di bulan Muharram, kembali di Muharram tahun depan, toko, hasil tokonya dilihat, oh ternyata baru terkumpul 7 juta, karena sebagian sudah dipotong ini, sudah dikeluarkan ini. Tahun ini masih 7 juta, yang di sini baru katakanlah 5 juta. Yang di sana yang tadi 500 ribu baru 1 juta. 5 tambah 7, 12, tambah 1, 13. Baru 13 juta. Kalau digabung, belum sampai pada nisab. Apalagi kalau dipisah-pisah, iya kan? Berjalan 5 tahun ke depan, sampai 5 tahun usahanya ini, ternyata yang toko dia sendiri sudah terkumpul 15 juta. Catat mulai dari situ. Ini 15 juta, sudah sampai pada nisab. Tahun depan kalau tetap berjumlah 15 juta, wajib. Satu hasil dari toko ini ada zakatnya. Yang pertanian pun demikian, terus berlanjut pertaniannya. Ada hasilnya di bulan keempat tadi. Juga sudah mencapai 13 juta, tulis. Ini kalau tahun depan lebih dari 15 juta, keluar zakat. Yang di bengkel tadi pun demikian, ditulis semuanya. Begitu sampai tahun depan lagi, yang toko tadi sudah dapat nisabnya, sudah dapat haulnya, keluarkan zakatnya. Yang pertanian pun demikian, sudah nisab, sudah haul, keluarkan. Yang di bengkel tadi ternyata masih belum. Tunggu dulu, yang ini gak dikeluarkan. Ini kalau mau dirinci seperti ini, boleh. Tapi agak ribet penambahan-penambahan hasil usaha tadi. Namun kalau seandainya dia dengan kelapangan dadanya mau digabung semua, hasil dari toko, hasil dari pertanian, hasil dari bengkel, hasil dari peternakan, hasil dari mana-mana usaha dia, siapkan catatan sendiri. Kemudian Muharram 1443 Hijriah kemarin, Muharram kemarin 1443 Hijriah, sudah terkumpul 20 juta dari semua usaha ini tadi. Muharram 1444 Hijriah nilainya 25 juta dari gabungan ini tadi. Maka dia keluarkanlah zakatnya. Yang seperti ini boleh, dan disebut dengan mendahulukan zakat sebelum tiba haulnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika menyampaikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperbolehkan. Karena kalau dirinci tadi, satu ini belum harta yang disimpan dari usaha ini belum sampai nisab, dari sini belum sampai nisab, dari sini belum sampai nisab, tapi ketika digabung sudah ada nisabnya dan sampai haulnya, maka dikeluarkan zakatnya. Ini lebih utama bagi dia, lebih memuliakan dia, dan ini ada nasnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang seperti ini diperbolehkan. Sehingga kita ketika kita merasa sulit untuk memisah-misahkan, sudah gabungkan saja. Yang pertama kita lebih selamat, dan yang kedua kita lebih mulia, dan yang ketiga kita lebih memberikan hak fakir miskin terhadap apa yang ada pada harta kita. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta kita yang kita usahakan itu ada hak bagi mereka-mereka, orang-orang yang meminta, orang-orang yang tidak mendapatkan haknya secara cukup, para fuqara wal masakin, itu ada. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, ini tentang masalah zakat al-mal atau al-awraqun naqdiyah, zakat uang yang kita miliki, yang tersimpan dalam buku tabungan kita, dalam rekening kita, atau dalam tabungan yang kita simpan di rumah. Manakala harta itu telah cukup nisabnya mampu membeli 595 gram perak atau 85 gram emas, dan masa perputarannya selama kita simpan itu telah sampai setahun, maka wajib dikeluarkan zakatul mal. Bagaimana mengeluarkannya? Seperti yang kita sebutkan kemarin, boleh langsung dia keluarkan bagi 40 atau kali 2,5%. 2,5% kali berapa nilai uang yang disimpan tadi. Hasil yang muncul itulah hak para fuqara wal masakin. Ambil, berikan. Lihat di tempat kita, siapa yang sangat membutuhkan ini. Oh si fulan, si fulan, si fulan. Ada 4. Misal yang keluar itu 4 juta karena nilai kita, nilai uang yang disimpan sangat banyak, 4 juta. Serahkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Atau kalau seandainya di antara ikhwa ada yang meminta untuk dibuat kepanitiaan tersendiri supaya lebih mudah pendataannya dan sebagainya. Kalau yang seperti ini juga boleh. Karena ini masuk dalam al-awraku al-amwalus sirriyah atau al-amwalul khafiyah. An-nuqudul khafiyah yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Namun yang lebih selamat, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, meminta izin kepada pihak yang berwajib untuk mengeluarkan izin dalam pembuatan kepanitiaan zakat mal. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah bisa difahami tentang pembahasan masalah zakat profesi dan zakat uang. Ini pertanyaan sama dengan pembahasan kita tadi. Afwan, Nana ingin bertanya, kalau uang batas nisab minimalnya berapa? Apa harus disamakan dengan harga emas dan perak? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Naam. Uang yang kita miliki nisabnya disamakan dengan salah satu dari dua nilai ini, emas ataupun perak. Enggak digabung, tapi salah satu pilih. Mana yang lebih dulu mencapai batas nisabnya, maka uang kita terkena zakat. Kalau antara 85 juta, 85 gram, katakan 1 gram 1 juta, dengan 15 juta, 1 gram 25 ribu perak. Mana lebih dulu? Mana ya, Mbak Syifa? 15 juta ya. Kita simpan uang kita sampai 15 juta, keluarkan. Enggak, saya nunggu kalau uang saya sampai pada batasan nisab emas. Siapa yang menjamin usia kita sampai kita memiliki uang dengan nisab emas? Padahal sudah sampai pada nisab perak, sudah wajib mengeluarkan zakat. Enggak ada yang menjamin. Maka ketika kita bermudah-mudahan nanti, subhanallah, ajal datang menjemput dalam keadaan kita belum melaksanakan kewajiban ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Oleh karenanya, maka yang mana yang lebih dahulu sampai nisab perak ataupun emas, saat itulah wajib dikeluarkan zakatnya. Fadal. Kalau dalam bentuk kebun itu enggak ada zakatnya. Ya. Kebunnya dijual jadi uang 1 juta. Ditunggu dulu uang itu sampai setahun. Ada enggak sama kita? Ya. Simpen dulu. Kalau kita memang mau zakat 100 juta ini, simpen dulu. Tapi kalau ternyata begitu kita jual kebun banyak hasilnya, enggak cuma 100 juta, misal 1 miliar. Langsung kita gunakan untuk beli rumah, beli kendaraan. Kebetulan kebunnya itu kena Pertamina. Kan gede duitnya. Bukan kita pengen jual, enggak, tapi kebetulan kena Pertamina. Atau kena Sutet, PLN, atau jalan tol misal. Yang mau enggak mau memang harus dijual. Kita dapat uang banyak. Subhanallah dapat uang banyak ini. Untuk apa ini kira-kira? 30%-nya dia infakkan fisabilillah misal. Masih banyak sekali. Dari 1 miliar misal, dia punya 2 hektar, kena Pertamina semuanya. 30% dia infakkan fisabilillah. Kemanapun entah pembangunan masjid, asrama dan sebagainya. Tapi uang yang dia pegang masih banyak. Dia beli mobil, dia beli motor, dia beli rumah, dia beli apa lagi. Begitu sampai 1 tahun yang akan datang dari dia menerima uang tadi, ternyata hanya tinggal 10 juta. Ada zakatnya enggak? Enggak ada. Enggak ada zakatnya. Tapi kalau nilai tadi utuh 100 juta dia simpan di rekening atau dia simpan di rumahnya di tempat yang aman. Enggak dia otak-atik. Kenapa? Karena kebutuhan keseharian dia sudah cukup. Bahkan berlebih dia masih bisa nabung lagi. Maka sampai dia menerima uang tadi tahun depan ditambah dengan tabungan yang ada sama dia, dikalkulasikan semuanya. Baru dikeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan rikaz. Habis waktunya. Insyaallah ada pembahasan tentang rikaz ya. Rikaz itu kalau menurut orang awam harta karun. Tapi penamaan ini salah. Yang benar adalah ad-dafnul jahiliyah. Yang disebut dengan rikaz adalah ad-dafnul jahiliyah. Kita dapat uang tiba-tiba dari penggalian sumur dan sebagainya, dapat emas, dapat ini. Ini bagaimana zakatnya? Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.